dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu, isdanamusic.com, sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, dipelukanku. Isdanamusic.com. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya, ku sabar menunggu. Bila masih bersama, tunggu kau putus. Isdanamusic.com. Tunggu kau putus.